السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا، para pendengar maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah kita sudah berada di hampir penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Insyaallah kita akan masuki yaitu 10 akhir atau 10 terakhir pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal kebaikan kita, amal ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu liqa ini merupakan liqaul akhir, merupakan pertemuan terakhir pada bulan ini. Insyaallah nanti setelah Id insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan ini. Ma'asyiral muslimin azakumullahu jami'an, kita sampai pembahasan tentang kaidah jadidah atau kaidah jadidah, yaitu kaidah yang baru, yaitu penggunaan kata lau. Yaitu kata lau sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa salah satu makna lau ini adalah harfu imtina limtina, harfu imtina'in limtina, ay harfu imtina'il jawab limtina'is syarti, yaitu apa? Terhalangnya jawaban karena terhalangnya syarat, ya. Ketidakadakan jawaban karena tidak adanya syarat. Jadi terhalangnya jawaban dikarenakan terhadangnya syarat. Contoh pada buku ini yaitu terdapat di dalam pelajaran yang ke-12, lau araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matari. Lau araftu annaka ta'ti. Nah, lau araftu, kira-kira saya mengetahui itu tidak. Kan tentu tidak. Di sini katakan kalau seandainya saya tahu. Kalau seandainya saya tahu. Nah, berarti wakilnya tahu atau tidak? Tentu tidak tahu. Nah, kemudian bagaimana jawabannya? Lastaqbaltu. Kalau seandainya saya tahu bahwa kamu datang ke negeriku, niscaya aku akan jemput kamu atau aku akan sambut kamu di bandara. Nah, kira-kira apakah saya sambut atau tidak Anda yang datang? Tentu tidak. Jadi ini kata imtina'ul jawab. Terhalangnya jawaban, tidaknya saya menyambut Anda karena imtina'ul syarti, yaitu terhalangnya syarat. Syaratnya apa? Karena saya tidak tahu. Nah, kalau seandainya saya tahu, niscaya saya sambut Anda. Karena saya tidak tahu, maka saya tidak sambut Anda. Nah, itu masalah lau. Maka itu di sini dijelaskan, lau ini tufidu thalathata umur. Yang pertama yaitu syartiyah, maka itu ada jawabannya. Lau ini syartiyah, cuma tidak menjazamkan fi'il. Kemudian ada jawabannya, yaitu lastaqbaltu. Law ijtahadta, misal akhar, law ijtahadta lanajahta. Kalau seandainya kamu bersungguh-sungguh, niscaya kamu berhasil. Nah, niscaya kamu berhasil. Anda berhasil atau tidak di sini? Tentu tidak berhasil. Ini katakan imtina'ul jawab. Kenapa? Imtina'ul syarti. Karena tidak ada kesungguhan. Nah, kalau seandainya ada kesungguhan Anda, niscaya Anda berhasil. Maka itu syartiyah. Yang kedua, taqidu syartiyah bizaman madhi, yaitu kaitan syarat itu dengan masa lampau. Makanya di sini digunakan fi'il madhi bukan fi'il mudhari. Digunakan fi'il madhi bukan fi'il mudhari. Jadi law arafta, law araftu, law ijtahadta. Nah, seterusnya. Kemudian al-thalith tufidu imtina, yaitu terhalang. Ikhwani wa akhwati ahibba. Nah, insyaAllah kita lanjutkan kajian ini, kalau tidak salah baru sampai di situ kajian kita pada pertemuan yang lalu, dan insya Allah adanya latihan-latihan selanjutnya terkait dengan lau, maka insya Allah akan lebih jelas penggunaan kata lau bagi kita, sehingga kita mampu untuk menggunakan ini dalam kalimat-kalimat lainnya yang selain yang ada dalam kitab ini. Tapi mungkin akhir fadhin, kita minta kepada peserta untuk bisa membaca maqta bagian ini. Fadal. Baik. Kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa Roja untuk dapat bergabung di kesempatan malam hari ini untuk membaca di kesempatan latihan ataupun apa yang telah disampaikan tadi. Silakan di layanan-layanan telepon 0218236543. Baik, kita coba sapa untuk telepon yang pertama. Halo. Silakan. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Dengan siapa? Di mana? Ummu Fatimah di Bekasi. Ummu Fatimah Bekasi. Nah. Nah. Suara enggak ini. Baik. Barakallahu fikum ya, Ustaz. Masmu, Ustaz? Negara Masmu. Nah, barakallahu fikum ya. Baik. Nah, tafadhali ya Ummu Fatimah. Yang mana, Ustaz? Aina. Baik, yaqtarinu. Kita sudah baca kemarin ya. Iya. Iya, nah. Tidak apa kalau mau diulang dari yaitu warada fid darsi. Nah. Iya, supaya ada nyambung ya. Iya, nah. Mohon diulang lagi Ustaz, ana yang kemarin kurang begitu nyambung ya ini maksudnya. Iya. Nah, Ustaz. Warada fid darsi. Law araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil maqari. Nah. Law harfu imtina'in limtina'in. Iya. Wa tufidu salasata umurin. Al-awwal asy-syartiyyah. Naam. Naam. Ats-tsani at-taqyid asy-syartiyyati biz-zamanil madhi. Ats-tsalatsa al-imtina'. Ats-tsalits al-imtina'. Al-imtina'. Tayyib, nahwu. Nahwu. Contoh. Law jahta la najahta. Naam. Ma'nahu lam tajtahid fa lam tanjah. Naam. Tayyib. Naam. Coba diterjemahkan. Yang dinyatakan atau yang disebutkan di dalam warada fid dars, ya, terdapat dalam pelajaran. Terdapat dalam pelajaran. Asal mana warada itu kan datang, datang dalam pelajaran. Apa yang datang? Lau. Nah, maksud jadi bahasa enaknya adalah terdapat. Terdapat. Ya. Ya, terdapat dalam pelajaran. Terdapat dalam pelajaran. Jika seandainya aku mengetahui kalau engkau akan datang ke negeriku, niscaya akan aku sambut engkau di bandara. Di bandara. Nah, iya. Nah, ini kejadian ini kapan? Sudah berlalu atau akan datang? Berlalu. Ustaz. Sudah berlalu. Nah. Iya. Nah, kemudian jawabannya lastaqbaltuka. Niscaya aku sambut kamu. Kira-kira? Nah. Maknanya apa ini? Apakah terjadi saya sambut atau tak terjadi? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Itu katakan imtina'u. Ay imtina'ul jawab. Nah, jadi ya. Lau itu harfu imtina'in limtina'ai. Harfu imtina'il jawab limtina'is syarti. Nah. Artinya apa? Terhalangnya jawaban. Tidak adanya penyambutan. Ya, kalau kita kain dengan contoh. Nah. Tidak adanya penyambutan aku terhadapmu. Nah. Nah. Kenapa? Karena tidak adanya syartiyah. Imtina'u syart. Terhalangnya syarat. Yaitu apa? Ketidaktahuan. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Lau itu harfu imtina'in limtina'. Paham ini? Bisa diulang yang lastaqbal. Halo, ini suara agak kecil. Nah, Ustaz, yang lastaqbal itu gimana Ustaz? Sebagai? Itu kan jawabannya. Jawaban lau. Ha? Jawaban. Iya, jawaban lau. Makanya ada lam. Lam itu harful jawab. Nah. Lastaqbaltuka. Niscaya aku sambut kamu. Nah. Kalau seandainya saya tahu. Nah. Iya kan? Nah, maksudnya. Nah, kira-kira saya tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu, maka saya tidak sambut. Nah. Atau maka saya tidak jemput Anda. Nah, nah. Nah. Jadi terhalangnya jawaban. Nah. Itu apa? Apa jawaban yang terhalang? Penyambutan, tidak ada penyambutan. Nah, kan terhalang sambutan. Nah, kenapa? Karena terhalangnya syarat. Apa syaratnya? Ketidaktahuan. Lau araftu. Nah, tidak tahunya itu, tidak tahunya terhalang tahunya. Berarti tidak tahu. Nah, itu maksud harfum tina limtina'in. Oh, nah. Dan nanti insyaallah kita akan baca contoh-contoh lain akan lebih jelas lagi. Baik. Apa syaratnya? Katanya salah satu umur memberikan faedah tiga perkara ini syarat. Law ini. Pertama syartiyah. Yang kedua? Yang kedua artinya bahwa huruf law ini harf imtina limtina. Perhatikan, tidak semua law itu harf imtina limtina. Iya. Nanti ada law bimakna an. Iya. Waddu law tudhinu. Waddu an tudhinu. Ini tidak semuanya. Itu bisa bisa dilihat kalau tidak ada jawaban. Kalau tidak ada jawaban berarti law itu bukan harf imtina limtina. Iya. Makanya law itu harf imtina limtina ini memberikan tiga perkara. Pertama syarat. Iya, syartiyah. Kalau dia bukan syartiyah bukan harf imtina limtina. Yang kedua taqid pembatalan ya, Ustaz. Bukan pembatalan, taqid. Arti taqid syartiyah kaitan, pengkaitan. Oh, iya. Pengkaitan. Kan. Iya. Keterikatan. Oh, keterikatan. Ya. Keterikatan syarat dengan yang telah lampau, waktu zaman lampau. Nah. Bukan akan datang. Nah. Zaman lampau. Iya. Nah. Kalau bukan zaman lampau, dia bukan harf imtina limtina. Berarti apa syartiyah? Di mana in semata-mata bukan menunjukkan makna harf imtina limtina. Nah. Ya. Yang ketiga tufidu makna alimtina tadi. Nah. Baik imtina jawab maupun imtina syartiyah. Kedua-duanya. Nah, contoh, coba lihat contoh selanjutnya. Nah. Law ijtahadta lanajahta. Lanajahta. Nah. Apa artinya? Jika engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan berhasil. Iya. Kalau seandainya kamu bersungguh-sungguh, niscaya kamu berhasil. Kalau kamu bersungguh-sungguh, au law raja'ta ad-durusa lanajahta fil imtihan. Coba terjemahkan itu. Law raja'ta ad-durus au law dzakarta ad-durus lanajahta fil imtihan. Kalau seandainya engkau memuraja'ah. Arti muraja'ah mengulang-ulangi pelajaran, niscaya kamu akan berhasil. Lulus dalam ujian. Oh, iya kan? Nah, lulus ujian. Kira-kira lulus tidak itu? Tidak. Konten tidak, kan tidak lulus kan? Tidak lulus ya. Saya. Nah, tidak lulus berarti apa? Imtina'ul jawab. Nah. Imtina'ul jawab itu najah. Nah, terhalangnya najah. Kenapa? Adanya terhalangnya syarat. Syarat. Mana syaratnya? Ijtihad. Nah, terhalangnya ijtihad. Apa terhalangnya apa? Muraja'ah, mudzakarah. Apa tidak adanya mudzakarah mengakibatkan tidak lulus. Lulus. Tapi adanya mudzakarah tentu akan adanya kelulusan. Kelulusan. Nah, itu apa? Sebab akibat. Nah. As-sababiyah wal musabbab. Nah. Iya kan? Nah. Nah, makanya syaratnya harus terkait dengan masa lampau. Masa lampau ya. Ya, dan ini terjadi masa lampau. Ya. Berarti harus dalam bentuk fi'il madhi. Ya? Oh ya, harus fi'il madhi. Nah. Kalau terjadi fi'il mudhari harus ditakwil pada fi'il madhi. Oh, ya. Tapi bisa ya Ustaz nanti untuk dia. Iya. Law masa law taqumu aqumu. Law taqumu aku ai law kumta kumtu. Oh. Nah. Ditakwilkan kepada fi'il madhi. Oh, nah. Ya. Kalau mana imtina, harf imtina, limtina. Nah. Makanya umumnya tidak dipakai fi'il mudhari. Jarang digunakan fi'il apa? Afwan. Umumnya dipakai guna apa? Fi'il madhi. Jarang digunakan fi'il mudhari. Nah, ya. Baik. Nah. Maknahu? Maknahu, lam tajtahid, falam tanjah. Nah, itu maknanya. Lam tajtahid, falam tanjah. Jika kamu nah, bukan kita, bukan jika. Oh, nah. Itu maknanya. Makna hasilnya apa? Oh, gitu. Hasilnya. Lam tajtahid falam tanjah. Kau tak bersungguh-sungguh maka kamu tidak lulus atau tidak berhasil. Nah. Kan itu hasil daripada makna law ijtahadta lanajahta. Kamu tidak. Apa hasil apa? Waqi'nya. Waqi'nya law ijtahadta lanajahta. Waqi'nya apa? Nah. Lam tajtahid. Waqi'nya kamu enggak bersungguh-sungguh maka kamu tidak lulus. Nah. Tapi kalau seandainya kamu bersungguh-sungguh, niscaya kamu lulus. Atau kalau seandainya kamu bersungguh-sungguh fil tijarah la najahta, niscaya kamu sukses. Tapi wakilnya bagaimana? Yang mana? Kenyataan bagaimana wakilnya? Tidak. Kenyataannya? Tidak berhasil. Tidak. Kamu tak berhasil. Karena kamu enggak bersungguh-sungguh. Nah. Jadi adamu imtina'ul jawab, yaitu apa? Najah. Imtina'un najah. Kenapa? Limtina'ul syarat. Nah. Yaitu apa? Imtina'ul ijtihad. Artinya apa? Tidak adanya kesungguhan, maka tidak adanya keberhasilan. Ya, memang perlu menguras pikiran ya. Iya. Iya, karena ini istilah ya, istilah dalam grammar nahu. Di bahasa kita enggak ada yang model begini ya. Iya. Ada buat soal satu, coba tolong dikoreksi ya, Ustaz. Iya. Lau nazarna annakum jalastum fi syar'i lasansarnakum an yakhla'a hadhihi al-kutuba. Apa itu? Coba ulang kembali. Lau nazarna. Lau na itu nanya panjang atau? Nah, panjang Ustaz. Nah, lau nazarna. Lau nazarna annakum jalastum fi syari'i lastansarnakum an yakhla'a hadhihi al-kutuba. Apa artinya itu? Kalau seandainya saya melihat kalian duduk di jalan. Tentu saya kami akan minta pertolongan untuk salah ininya ya. antakhla'una hadhil kutuba, salah di film. Apa antakhla'u? Mengangkat di sini, saya cari mengangkat. Khala'a itu arti mencabut, khala'a itu. Oh, mencabut, oh, nah. Itu bukan, khala'a itu mencabut, mengangkat pohon sehingga tercabut. Kalau mengangkat itu rafa'a yarfa'u. Iya. Jadi, inilah ya, perhatikan. Memang dalam, terkadang terjemahan itu, iya. Hampir sama maknanya, tapi penggunaannya berbeda. Oh, nah. Iya, penggunaan berbeda. Umpamanya kan, apa, khala'a. Nah. Iya kan? Nah. Naza'a. Nah. Naza'a apa? Mencabut. Khala'a juga mencabut. Khala'a juga bisa menanggalkan. Iya kan? Nah. Tapi bukan mengangkat, iya. Mengangkat kitab. Iya. Umpamanya mengangkat buku. Nah. Iya. Tapi tadi kalimatnya gimana, Ustaz? Iya. Ana orang ni Ustaz, lau nadhanna annakum jalastum fi syar'i la talabna minkum. La talabna minkum an tarfa'u hadhil kutub ila ila sayyara. Nah. Iya. Nah, Ustaz. Berarti salah di situ tadi ya. Iya. Nah, Ustaz. Baik. Nah. Yakni. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bu Fatimah di Bekasi atas kebersamaannya di malam hari ini. Mas Tamir, Ustaz ya? Nah, berikutnya di layanan-layanan telepon di belakang Umu Fatimah masih kita berikan kesempatan untuk Anda membaca di halaman ke-101 ini. Nah, 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ya, dari Ummu Ana di Cinere. Ummu Ana Cinere. Naam, ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Ummu Ana. Contoh ya Ustaz ya. Naam, ya contoh. Lau ijtahadta, dari situ nahwu contoh. Ya. Saya buat kalimat contoh ya Ustaz. Oh ya, silakan. Tafadhali. Ya. Lau kuntu maridotut. Lau masamtu. Madza? Halo? Naam. Halo? Iya, ulang kembali. Lau kuntu maridotun. Kenapa maridotun? Kenapa bertan bama? Lau kuntu maridotan. Iya, maridotan itu khabarkan. Iya. Salah ya. Lau kuntu maridotan masamtu. Lau kuntu maridotan. Masamtu. Kalau saya sakit, saya tidak puasa. Iya, kalau seandainya saya sakit, ini saya tidak puasa. puasa. Betul. Iya. Lau kuntu maridatan ma sumtu. Iya, sahih. Insyaallah. Lagi ya Ustaz ya. Tafadhali, silakan. Lau kana baitiki qaribun min baiti. Nah, coba. Coba penggunaan kana, bagaimana kana? Qariban. Nah, kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ingat aja, ambil saja satu contoh Al-Qur'an. Nah. Iya, terputus ya. Jadi ingat saja, ambil saja satu contoh Al-Qur'an penggunaan kana, wa kanallahu ghafuran. Wa kanallahu aliman hakima. Ya, itu cukup sebagai apa? Pegangan untuk mengingat ya. Bahwa kana itu merafakkan isim, menasabkan khabar. Nah, sebaliknya inna, sebaliknya innallaha ghafurun. Innallaha ghafurun. Ini hanya untuk apa? Untuk supaya kita ingat bahwa kana itu merafakkan isim, menasabkan khabar, dan inna itu sebaliknya menasabkan isim, merafakkan khabar. Ya. Ya, cuma khabarnya terkadang tanda nasabnya jelas, terkadang ya ini tergantung bentuk khabar. Ada bentuk khabarnya bentuk mufrad, arti bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Ada khabar yang bentuk jumlah, yaitu fi'liyah atau ismiyah atau syibhul jumlah. Ya. Kalau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, itu tentu tidak terlihat tanda i'rabnya. Ya. Tanda i'rabnya bahwa dia sebagai marfu atau sebagai mansub. Ya. Demikian juga syibhul jumlah. Tapi kalau dia mufrad, ya, isim mufrad, arti mufrad adalah bentuk kata seperti tadi wa kana Allahu ghafuran. Kata ghafuran itu adalah bukan kalimat tapi bentuk kata. Nah, itu terlihat alamat i'rabnya, itu mansub. Ya, tafadhal. Ya, mohon maaf Ummu Cini, Ummu Anna di Cinere terputus tadi sambungan teleponnya dan barangkali akan menghubungi kembali, kita tunggu, atau di belakang beliau yang ingin ikut serta dalam latihan di kesempatan malam hari ini dalam program bimbingan bahasa Arab di 0218236543. Baik, kita angkat kembali penelpon di malam hari ini. Naam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Baik, halo, Bu. Alhamdulillah, nahnu bikhair. Dengan Arman dari Sulawesi. Pak Arman ya. Naam, alan Pak Arman Sulawesi. Masyaallah. Qadarullah. Ya, mohon maaf Ustaz atau Bapak Arman juga. Mungkin dapat menghubungi kembali Pak Arman, kita tunggu. Atau di belakang beliau, silakan untuk Anda yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon, kita sapa kembali. Halo. Naam. Halo. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Naam, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ana lagi. Ummu Ana sini, Naam. Naam, ahlan. Tafadhali ya Ummu Ana. Saya saya sambung yang tadi. Oh iya, silakan sambung ya. Laukana baitiki. Nah, coba sebentar. Laukana baitiki. Kenapa baiti mansub? Oh, salah. Maaf, majrur. Baitaki ya. Kenapa mansub? Baita. Oh ya. Ini isim kana itu harus marfu. Ustaz. Oh ya, makanya isim kana itu marfu. Iya. Laukana baitiki. Naam, iya. Qariban. Min baiti. Naam. Lazurtuki mirara. Jayid, lazurtuki mirara. Masya Allah. Ya, sahih. Lau kana baituki qariban min baiti, lazurtuki miraran. Ya. Jadi kalau seandainya rumahmu ya dekat dengan rumahku, ini saya akan kunjungi kamu berkali-kali. Masyaallah, jumlah sahihah. Nah, kaidah sahih. Jadi seulang kembali, ya ini jumlah bagus, ya. Ada baiknya ditulis mungkin. Iya. Jadi Ummu Ana ya. Ummu Ana sini. Naam. Law kana Naam. Baituki. Qariban min baiti. Masya Allah, dia bisa menggunakan kata qariban min. Jadi qarib min itu pasangannya. Ba'id an. Qariban min baiti lazur. Iya. Iya. Lazur tuki miraran. Iya. Masya Allah. Betul, ini syarat fi'il madhi, jawabnya apa? Lazurtu. Fi'il madhi juga. Ya. Ini isim kana, betul, isim kana marfu. Ya. Kita harus lihat kaedahnya. Ya, ketika kita bikin kalimat, isim kana marfu. Nah, mana khabarnya? Qariban. Ini khabar, khabaruha, khabar kana. Ini jawabannya, lam harfu jawab. Jawab law. Taib, law kana baituki qariban min baiti lazurtuki miraran. Nah. Ya. Nah. Sudah bagus contoh dan kalim, apa kaedahnya tepat. Ya. Ya, kita bacakan yang lain, Cate. Iya. Nah, terima kasih. Umu Anna di Cinere. Nah, barakallah fiki. Dan silakan di belakang Umu Anna di Cinere tadi, Anda dapat ikut serta di latihan malam hari ini. Baik, kita sapa kembali untuk penelpon yang lainnya. Halo. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ya, dari Gorontalo. Iya, di Gorontalo, Bapak siapa ini? Gorontalo, Tengku Mansur. Tengku Mansur. Nah, barakallah fiki. Silakan. Naam. Ya. Ahlan wa sahlan. Kira-kira saya minta penjelasan ini, Pak Ustaz. Iya. Lapis mana pada kata baiti jannati? Mm-hmm. Ya. Kenapa? Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Maaf, pertanyaannya bagaimana? Baiti jannati? Lapis mana? Lapis mana? Maksudnya bagaimana? Mohon maaf. Ada kaitan dengan nahu, grammar, basara? Artinya. Oh. Artinya itu pasat artinya. Artinya saja. Oh iya. Iya iya. Nah, terima kasih. Lapis maknanya, lapis mana? Dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maksud saya. Oh, bahasa lapis itu bahasa apa ya? Ya, taib, ya. Kalau terjemahan ini kan saya kira jelas ya. Baiti jannati, rumahku, kata Rasulullah adalah bagian adalah surgaku. Iya. Jadi apa? Bagaimana sih surga? Ini kan ada di situ tasbih ya. Tasbih. Tasbih itu mengumpamakan. Mengumpamakan. Rasulullah mengumpamakan rumah itu bagaikan surga. Nah, sekarang surga itu apa sih? Penjelasannya iya. Mungkin saja. Nah, itu ini terkait dengan penjelasan ya. Ini apa? Jadi di situ tidak ada kita terkait dengan kaidah nahu. Iya. Jadi ya surga bagaimana sih surga? Surga itu kira-kira nikmat atau tidak kan gitu. Nah. Jadi Rasulullah SAW merasakan kenikmatan berada dalam rumahnya. Iya, sehingga merasakan seperti surga. Kenapa? Di rumahnya turun wahyu. Kan gitu. Ketentraman dan sebagainya. Baik ya, karena enggak ada kaitan dengan grammar ya. Nah. Ya. Dan ya. Terima kasih Ustaz dan semoga sudah cukup menjawab pertanyaan dari Bapak atau Tengku Mansur tadi ya, yang telah terhubung di layanan telepon. Berikutnya untuk Anda yang ingin berlatih di program bimbingan bahasa Arab jilid ketiga bersama Ustaz Mas'ud, kembali kami sapa untuk telepon berikutnya. Halo. Ya, terputus. Untuk Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Dan tadi sempat ada yang terputus pula, Bapak Arman di Sulawesi, barangkali terhubung kembali. Silakan. Halo. Naam. Ya, halo. Ya, sudah terhubung. Dan tak lupa juga kami juga sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan pertanyaan pesan singkat Anda ke nomor 081-989-6543. Baik, sempat terputus dari layanan lain telepon, silakan kita angkat kembali. Naam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Naam. Dengan siapa ini? Masih tetap Pak Arman dari Sulawesi. Pak Arman di Sulawesi terhubung kembali ternyata. Iya, yang saya tanyakan ini Ustaz. Ini tentang alintina'ah. Iya. Apa perbedaan alintina'ah dengan harfum tina'i? Sudah? Syukran. Naam. Naam. Perbedaan imtina' dengan harfu imtina'. Halo? Barakallahu fikum. Afiq barakallahu, ya. Naam. Karena harfu imtina' lau itu adalah harfu imtina', itu huruf menunjukkan makna imtina'. Itu imtina' tadi sudah saya jelaskan, itu apa? Tercegah, terhalang. Iya. Kalau imtina' itu kan mas daripada imtana'a yamtinu imtina'an. Nah, masalah imtana'tu minad dukhul, saya terhalang masuk. Nah. Jadi saya tidak tahu apa pertanyaannya apa arahnya kemana. Jadi perbedaan imtina' dengan harfu imtina'. Jadi mungkin di sini ya, mungkin lau harfum tina, lim tina. Tadi sudah jelaskan, mungkin dia maksud kata lim tina selanjutnya itu. Saya sudah jelaskan tadi, lau itu harfum tina, lim tina ay, harfum tina il jawab, lim tina is syarti. Itu maknanya, itu maksudnya. Ya. Jadi ini bahasa, ini istilah, ini singkat. Ya. Singkat, tapi harus dipahami. Nah, kalau kita ingin memahami, ya, cobalah buka di, karena ini kan buku bahasa Arab di sini kan buku yang simple ya. Iya. Jadi kalau kita ingin untuk mengetahui makna dengan jelas, coba buka buku lain seperti Mu'jam Al-Fasl, Al-Mufassal fil I'rab. Di situ juga dijelaskan atau di kitab lainnya. Jadi makna lau itu harfu imtina'in lim tina'in bimakna harfu imtina'il jawab lim tina'is syarti. Jadi harfu imtina'il jawab lim tina'is syarti. Maksudnya apa? Lau itu adalah huruf syarat ya. Syarat tadi sudah dijelaskan. Nah, lau dzakarta durusa lanajahta. Nah, di mana imtina'ul jawab di situ dan mana imtina'us syarat? Nah, di mana imtina'ul jawab, di mana imtina'us syarti? Lau dzakarta durus lanajahta. Lanajahti itu jawab. Nah, apakah jawab itu waqi'nya yaitu apa? Berhasil, lulus atau tidak lulus? Kan tidak lulus. Maka dikatakan apa? Limtina'il jawab. Imtina'ul jawab. Terhalangnya jawaban, apa jawabannya? Lulus. Artinya apa? Terhalangnya lulus, kenapa? Karena terhalangnya syarat. Apa syaratnya? Yaitu apa? Syarat lulus adalah mudzakarah. Mudzakarah. Nah, karena tidak adanya mudzakarah, maka dikatakan imtina'us syarti. Tidak adanya mudzakarah, maka tidak adanya kelulusan. Atau tidak adanya lulus. Nah, kalau kembali pada makna tadi apa? Makna contohnya lau dzakarta ad-durus. Lau dzakarta ad-durus la najahta. Nah, itu kalau seandainya, tapi waqi'nya apa? Lulus atau tidak? Kan tidak lulus. Tidak lulus. Itu dikatakan imtina'us syarti, imtina'ul jawab. Kenapa? Karena imtina'us syarti, karena tidak adanya mudzakarah. Kalau kembali pada contoh ini, tidak adanya mudzakarah, tidak ada mengulangi pelajaran, maka Anda tidak lulus. Baik, ya. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang telah disampaikan tadi. Semoga bermanfaat pula untuk kaum muslimin yang lainnya, pendengar yang lainnya. Nah, di layanan-layanan telepon kita masih persilakan untuk para pemirsa maupun pendengar yang ingin ikut berlatih di program bimbingan bahasa Arab malam hari ini. Nah, silakan di layanan-layanan telepon. Halo. Nah, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami dapat menghubungi di nomor 021-823-6543. Baik, kita coba kembali. Silakan. Ya, halo. Nah, di sini ada pesan singkat Ustaz ya, yang beliau menyampaikan sebuah contoh. Tulisannya memakai bahasa Indonesia, kita coba bacakan. Lau dorob tani La adrobaka, begitu Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, apakah setiap jawab syarat lau wajib memakai la atau bisa memakai yang lain seperti fa dari sambas? Iya, mesti pakai lam. Lam harfu jawab, bukan pakai fa. Iya. Bukan pakai fa tapi pakai lam. Maka di sini coba nanti kita baca selanjutnya. Nah, nanti sini jelaskan. Umumnya pakai lam, tapi di sini coba nanti boleh tidak. Wa yajuz aksuhu. Tapi itu sedikit sekali digunakan. Tapi yang paling banyak digunakan dan itu yang paling kuat adalah pakai lam. Manakala jawabnya al-musbat. Jawabnya al-musbat apa? Kalimat yang tidak ada nafi. Kalau jawabnya pakai nafi, sebaliknya. Yaitu apa? Tidak pakai lam. Nah, ya, coba kita baca di sini. Ya, nanti kita akan berikan contoh. Baik. Dari ayat. Ya. Nah, kita masih terserahkan ya. Untuk para untuk membaca makta selanjutnya ya. Nah, lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan untuk kiraah atau makta selanjutnya di halaman 101 untuk Anda yang ingin membaca di layanan-layanan telepon 0218236543 di malam hari ini. Nah, ya halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Naam. Iqra'i. Lanjutkan ya. Yang mana Ustaz? Yaqtarinu jawabuha. Yaqtarinu sebentar saya. Naam. Yaqtarinu jawabuha al-musbatu billam. Billam. Iya. Wala yaqtarinu biha jawabuha al-manfiyu. Yajuzu aksuhu wa hadha qalil. Wa hadha qalil. Nahu. Coba terjemahkan dulu. Apa tadi yaktarinu? Mana yaktarinu? Memakai. Memakai. Iya, itu bahasa bebasnya. Jawaban yang musbat. Makna musbat apa Ustaz? Arti jawab musbat. Musbat itu lawan daripada manfi. Lawan daripada manfi. Manfi itu apa? Meniadakan. Meniadakan. Iya. Meniadakan. Jadi kalimat apa? Negatif. Nah, positif. Jawabuha al-musbat. Jawaban lau itu yang apa? Yang sifatnya musbat atau tidak ada nafi. Iya. Musbat itu kan menetapkan. Iya. Jadi tidak ada. Apa? Yaqtarinu billam. Dia bergandengan dengan lam. Berangkai dengan lam. Bahasa bebasnya memakai lam. Bahasa sederhananya lah, biar mudah untuk dipakai. Biar mudah untuk dipahami. Iya. Jadi apa? Yaqtarinu jawabuhal musbatu billam. Jadi jawaban lau, ha ini kembali ke mana? Jawabuha. Ha ini kembali pada lau. Oh. Iya. Kenapa jadi ha ya? Iya kan lau itu kan huruf digolongkan mu'annas. Oh. Iya. Jawabuha ai jawabu lau. Al musbat. Karena jawab lau itu ada yang musbat, ada yang manfi kan? Manfi itu yang pakai apa? Nafi. Yang bermakna apa? Meniadakan, meniadakan seperti huruf ma, la, kan gitu. Nah. Itu nafi. Nah, jawaban lau yang musbat yang tidak ada nafinya itu apa? Yaqtarinu billam. Dia memakai lam. Memakai lam. Nah, coba lihat contoh di atas tadi. Lau araftu annaka ta'ti ila baladi las takbaltu. La itu lam. Lastakbal tu, bukan la ya. Nah, itu lam. Pikir tadi lam apa gitu. Ternyata ini yang ininya alif ya Ustaz ya. Mana? Oh yang, itu alif istakbala itu. Jadi hamzah wasal. Hamzah wasal itu. Lam, ah, bukan la arti nafi ya. Iya tadi hampir. Iya, iya itu lam. Nah, alif itu ada alif hamzah wasal daripada istakbala. Yang disebut lam taukid itu ya Ustaz. Kenapa? Yang disebut lam, bukan lam taukid. Di sini lam itu harful jawab. Oh. Harful jawab. Beda dengan lam taukid. Iya. Yeah. Harful jawab. Nah. Berarti apa? Las takbaltu. Ini saya aku sambut kamu. Atau aku, iya. Yeah. Akan menjemputmu. Iya. Yeah. Lau ijtahatta lanajahta. Contoh di bawah itu kan? Nah. Di atas sedikit. Lau ijtahatta lanajahta. La itu lam. Nah. Itu apa? Nah, pakai jawabannya pakai lam. Kenapa? Karena najahta itu adalah jawabnya musbat. Ada enggak nafi di tidak situ? Tidak ada nafinya. Tidak ada nafi. Itu yang masyhur yang digunakan. Nah. Kemudian apa sebaliknya Pak wala? Wala yaqtarinu biha jawabuha al-manfi. Al-manfi. Iya. Apa artinya? Dan jawaban yang manfi tidak bergandengan dengan lam. Iya, tidak bergandengan lam atau tidak memakai, tidak memakai dengan lam, tidak berangkai dengan lam. Hmm. Ya, nanti biwa ada contohnya. Itu umumnya digunakan. Ya juzu aksu katanya. Dan boleh sebaliknya. Sebaliknya. Sebaliknya apa? Makelam. Sebaliknya makelam. Itu boleh. Nah, tapi umumnya tidak makai lam. Iya. Wahada qalilun dan wahada makanya ini sedikit sekali digunakan. Nah. Sama seperti laukan khairun la sabakuna ilaih. Nah, la sabakuna kan pakai lam kerana jawabnya man? Jawabnya apa? Musbat. Nah, Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna. Allahimbar. Kan lam itu pakainya. Lafatahna. Fatahna itu apa? Fiilnya musbat bukan manfi. Ya. Berarti itu bukan disebut yang huruf tidak semua lam itu huruf tauqid. Bukan, bukan. Oh. Situ harful jawab namanya. Oh, nah. Jawab dari lau. Iya. Al-awwal. Baik, misal nahu. Nah. Awalan. Al-awwal, lau sami'ta qissatahu labakaita. Labakaita. Lau sami'ta qissatahu labakaita. Apa artinya? Jika seandainya engkau mendengar kisahnya, niscaya kamu akan menangis. Iya. Iya, seandainya kau mendengar ceritanya, kisahnya, niscaya engkau menangis. Ini yang musbat ya Ustaz. Iya, ya, bakaita itu kan musbat, tidak ada nafi. Nah. Iya. Asani qala al-mudarrisu li Hamidin, "Law hadarta amsi ma syakawtaka illa al-mudiri." Ma syakawtuka. Ma syakawtuka afan. Naam. Naam. Ilal ilal mudiri. Mudiri. Nah, perhatikan. Naam. "Law hadarta amsi ma syakawtuka ilal mudiri." Nah. Coba di mana jawabannya? Ma syakawtuka. Ma syakawtuka. Nah, di situ tidak pakai lam. Kenapa? Oh, nah. Manfi. Karena umumnya demikian. Coba terjemahkan. Jika seandainya berkata Pak Guru berkata kepada Hamid, kalau seandainya engkau hadir kemarin, maka pakai niscaya enggak usah. Iya, bahasa kita kan maknanya juga tetap ya, maknanya tetap. Iya, niscaya. Maka niscaya menunjukkan menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan jawaban. Oh, nah. Ya, kalau ini kalau terjemahan, nah. Ya. Kembali kepada bahasa translate-nya. Nah. Nah, bahasa kaidah bahasa Indonesia seperti apa? Nah. Ya, kalau ada syarat seperti itu. Oh, nah. Nah, sepanjang tidak mengubah makna. Itu boleh. Nah. Biasakah pakai niscaya kan? Iya. Pak Guru berkata kepada Hamid, dan seandainya engkau hadir kemarin, maka niscaya aku tidak akan mengadukanmu kepada kepala. Iya, niscaya aku tidak mengadukan kamu ke pimpinan atau kepala sekolah. Sekarang wakilnya apa? Diadukan atau tidak? Tidak. Hah? Lau hadartu. Law hadarta amsi ma syakawtuka ilal mudir. Diadukan kan? Ya, wakilnya diadukan kan? Nah, diadukan dia. Ya, kenapa diadukan? Karena dia tidak hadir. Tidak hadir. Nah. Iya, itu wakilnya. Nah, maksudnya. Iya. Baik. Nah. Jadi kalau tidak diadukan terhalang, itu katakan terhalangnya imtina'ul jawab. Apa jawabannya? Tidak diadukan. Terhalang tidak diadukan. Kenapa? Terhalangnya syarat. Apa syaratnya? Kehadiranmu. Kehadiran. Terhalang kehadiranmu. Imtina'u syarat. Apa imtina'u syaratnya? Kehadiranmu tidak ada. Hadar. Iya. Iya. Artinya kamu, apa? Kehadiranmu. Tidak ada kehadiranmu. Artinya tidak, kamu tidak hadir. Sehingga diadukan kamu ke pimpinan. Taib ahsan, barakallahu fiik. Waalaikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Ummu Fatimah di Bekasi yang telah hubung kembali di layanan telepon di malam hari ini. Dan barangkali pelajaran kita terhenti di nomor ini, di maktu ini mungkin. Oh iya, kita gak apa-apa, nanti kita lanjutkan ya. Karena sudah penghujung ya. Iya, ini dan, Ramadan. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan pesan singkat yang bisa kita bacakan, Ustaz. Ya. Dari beberapa pertanyaan yang telah masuk, di sini menyampaikan beberapa contoh, Ustaz. Iya. Satu di antaranya, Gufron di Polewali. Iya. Nah, contoh yang beliau berikan, laukunta hafidhon la'amartuka imama sholatil isya. Jadi, laukunta hafidhon la'amartuka an... Langsung imama sholatil isya. La'amartuka imaman. La'amartuka an takuna imaman. Nah, au la'amartuka bi anta umma. Nah, mana bi anta umma? Mengimami. Ya. Itu ada kata yang seharusnya terhilang. Iya. Jadi, lau kunta hafizan la'amartuka anta umma fis salah. Iya. Nah. Iya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian di pesan singkat yang lainnya, seorang pendengar atau pemirsa yang bertanya atau menyampaikan contoh, Ustaz, apakah huruf lau pada ayat di sini termasuk lau imtina? Ayatnya yaitu lau kana khairan ma sabakuna ilaih. Betul. Sama saja. Nah. Nah, karena ada jawabannya, ma sabakuna. Nah. Baik, jazakumullahu khairan dan itulah la sabakuna. Kalau tidak apa? Lau bukan apa? Bukan ayat itu. Hadis. Hadis. Iya. Benar. Atau perkataan apa? Sahabat. Ya. Bukan ayat. Lau kana khairan la sabakuna ilaihi. Itu bukan apa? Bukan ya? La sabakuna. Bukan ma gitu. Bukan ma. La sabakuna ilaihi. Nah, itu bisa dirujuk pada tafsir Ibnu Katsir. Kalau tidak salah perkataan sahabat. Ya. Nah, lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Ya. Saya ingat kalau tidak salah itu perkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Coba kembali kepada tafsir Ibnu Katsir terkait dengan masalah sunnah ya. Iya. Mencontohkan mengamalkan sunnah. Nah. Ya. Ya, terima kasih saya atas jawaban yang telah disampaikan dan barangkali itu adalah beberapa pertanyaan pesan singkat yang kita bacakan di malam hari ini. Mohon sebagai ikhtitam atau istifadah pelajaran kita malam hari ini. Iya, mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini ya memberikan wawasan bagi antum dalam masalah ilmu nahu, terutama apa terkait dengan bahasa Arab, terutama masalah grammar nahu ya. Ya, memang kita butuh untuk belajar ini sedikit demi sedikit, ya, karena kaidah ini butuh apa? Butuh untuk diulang-ulang dan butuh terus untuk diterapkan di dalam penggunaan apa satu kaidah dalam kalimat, ya. Apalagi kalau bisa diucapkan dalam berbahasa Arab itu lebih bagus lagi dan lebih baik. Tapi demikian saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, insyaAllah. Kita akan bertemu pada bulan-bulan akan datang. Iya. Nah. Taib jazakumul khairul jaza. Wah, saya menyampaikan mohon maaf. Mungkin ada kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian. Dan saya minta ampun Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa saya dan dosa-dosa antum sekalian. Mudah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Taib. Demikian saja. Subhanakallahu wahamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.